apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari perkataan salah seorang salaf. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, qauluhu wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa al-imam al-allamatu Muhammad ibnu Abi Bakr bin Ayyub al-Zar'i al-Dimashqi al-Ma'ruf bin Al-Qayyim al-Jawziyah. Ibnu Qayyim adalah seorang imam al-allamah, imam allamah. Sebutan imam yang disematkan kepada ulama adalah sebutan yang dibolehkan, dan itu tidak hanya berlaku bagi para ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu. Para ulama yang ada di zaman kita yang keilmuannya menjadi rujukan semua orang, tidak mengapa untuk digelari dengan imam. Seperti misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tidak ada apa-apa kita mengatakan Imam Ibnu Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tidak mengapa kita mengatakan Imam Al-Albani. Salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa di zaman ini tidak ada seorang pun yang layak disebut sebagai imam. Tidak. Para ulama mengakui keimaman Syekh bin Baz, mengakui keimaman Syekh Al-Albani, bahkan Syekh Rabi. Para ulama mengatakan Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Ibnu Qayyim adalah seorang imam allamah. Nama lengkapnya Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub. Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qala Al-Hafidh As-Sakhawi, العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان. إمام الحافظ السخاوي الحافظ السخاوي pemilik kitab فتح المغيث, kitab yang membahas soal ilmu hadis, digelari dengan hafiz. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Qayyim adalah seorang al-allamah, hujjah, al-mutaqaddamu fi sa'atil ilmi, yang dikedepankan dalam keluasan ilmu dan pengetahuan tentang berbagai hal yang diperselisihkan, serta diutamakan atau didahulukan dalam hal kekuatan hafalannya. Ini pujian Imam As-Sakhawi terhadap Ibnu Qayyim. Al-majma' alaihi bainal mawaqif wal mukhalif, bainal muwafiq wal mukhalif, yang disepakati atau yang diakui baik oleh kawan maupun oleh lawan. Sahibut tasanif as-sa'irah, Imam Ibnu Qayyim juga sebagai seorang yang memiliki banyak karya dalam berbagai hal. wal mahasinu jammah, banyak pula kebaikan-kebaikannya. Mata sanah 51 wa 700. Beliau Imam Ibnu Qayyim meninggal pada tahun 751 Hijriah. 751. Qala qawluhu wa qala ghairu wahidin minas salaf huwa bima'na ma dzakarahu al-Bukhari wa Ibnu Jarir. Ibnu Qayyim tadi mengatakan bahwa ada seorang salaf berkata. Ini semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Bukhari dan Ibnu Jarir dalam riwayat keduanya. Illa annahu dzakara 'uqufahum 'ala quburihim qabla tasawirihim wa tamatsilihim. Hanya saja di sini disebutkan soal berkumpulnya para pengagum orang-orang soleh di depan kuburan orang-orang soleh sebelum membuatkan patungnya. Jadi begitu orang-orang soleh itu meninggal, maka tidak langsung dibuatkan apa patungnya, akan tetapi orang-orang berkumpul terlebih dahulu di sisi kuburannya sampai beberapa waktu lamanya. Terus mendatangi kuburannya, berkumpul di sisi kuburannya, entah itu tawaf atau sekedar baca Quran atau melakukan hal-hal lainnya. Baru setelah itu dibuatkan apanya? Patungnya. Wadzalika min wasailis syirki, yang demikian itu berkumpul di sisi kuburan orang-orang soleh adalah merupakan wasilah menuju kesyirikan. Bal huwa syirku, bahkan yang demikian itu juga disebut sebagai bentuk apa? Kesyirikan. Wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan hukumnya adalah syirik. Dalam ilmu usul fikih ada kaidah al-wasailu laha hukmul ghayah. Wasilah itu memiliki hukum tujuan. Artinya untuk menghukumi sesuatu yang disebut wasilah itu bergantung kepada tujuannya. Apa tujuannya? Kalau tujuannya adalah kesyirikan, maka wasilah, setiap perantara, hal apapun yang mengantarkan kepadanya, hukumnya apa? Syirik. Ya. Disebutkan oleh salah seorang salaf bahwa ketika orang-orang soleh dulu meninggal dunia, maka para penggemarnya ini, para pengagumnya ini, tidak langsung membuatkan apa? Patungnya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Berkumpul di kuburannya. Itu dulu. Ya. Dan itu sebagai wasilah menuju apa? Kesyirikan. Karena hal itu menjadi wasilah menuju kesyirikan, maka hukumnya pun apa? Syirik. Ya. Jadi bertahap. Para pengagum orang-orang soleh itu tidak langsung membuatkan patung orang-orang soleh, tapi berkumpul dulu di sisi kuburannya. Setelah itu baru berpindah kepada tahapan berikutnya, membuatkan apa? Patungnya. Dan di sini ada satu pelajaran penting bagi kita, bahwa orang yang melakukan satu kebatilan, maka dia tidak akan pernah puas dengannya. Artinya, setelah melakukan satu kebatilan, nanti ia akan melakukan kebatilan berikutnya. Begitu pula kebid'ahan, kesyirikan, dosa. Jika seseorang melakukan satu dosa, maka dia akan jatuh ke dalam dosa berikutnya. Gak akan pernah puas. Ketika seseorang jatuh dalam kesyirikan, maka dia akan melakukan kesyirikan berikutnya. Ketika seseorang jatuh dalam sebuah kebid'ahan, maka ia akan melakukan kebid'ahan berikutnya. Terus seperti itu. Orang yang melakukan satu kebatilan, ia tidak akan pernah puas hingga melakukan kebatilan berikutnya. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit itu sehingga tidak pernah sembuh. Ya. Oleh karena itu, kebatilan apapun harus segera dicegah. Kesyirikan apapun harus segera dicegah. Kebidahan dalam bentuk apapun harus segera dicegah. Kalau dibiarkan, akan menimbulkan atau memunculkan kebidahan yang baru, kesyirikan yang baru, dan terus seperti itu. Kebatilan yang baru. Jadi harus dicegah. Ya. Karena itu dalam Islam ada istilah saddud dari'ah, menutup celah segala hal yang bisa memunculkan keburukan-keburukan. Ya. Jangan dibiarkan. Karena bila seseorang jatuh ke dalam satu kesalahan, dibiarkan, maka akan jatuh dalam kesalahan berikutnya. Terus begitu. Pada awalnya, para pengagum orang-orang soleh ini, ketika yang dikaguminya orang-orang soleh ini meninggal, mereka hanya sekedar berkumpul di kuburannya. Setelah itu, jatuh lagi kepada kesalahan berikutnya. Dan lebih parah, lebih fatal, lebih berat. Apa itu? Membuatkan patungnya. Ya. Jadi membuatkan patung orang soleh syirik, berkumpul di sisi kuburannya pun syirik. Li'anna al-'uquf lillah fil masajid ibadah. Karena berkumpul ya, di hadapan Allah atau lillah karena Allah, fil masajid, di masjid-masjid, itu adalah ibadah. Fa idza 'akafu 'ala al-qubur sara 'ukufahum ta'dhiman wa mahabbah ibadatan laha. Maka apabila ada orang-orang yang selalu berkumpul di sisi kuburan, maka perkumpulannya ini akan menimbulkan pengagungan mereka dan kecintaan mereka kepada si penghuni kuburan. Ibadatan laha, dan itulah bentuk ibadahnya. Ya, itu bentuk ibadahnya. Kalau berkumpul itu kan mestinya di masjid. Kalau banyak orang berkumpul di masjid karena Allah, maka itu ibadah. Ya, ada unsur pengagungan, kecintaan di dalamnya. Kalau ada orang-orang yang justru senang kumpul di sisi kuburan, ini jelas mengandung unsur pengagungan dan kecintaan kepada si penghuni kubur. Gak mungkin ya, secara tiba-tiba orang-orang itu berkumpul di kuburan tertentu kalau tidak memiliki keyakinan tertentu terhadap si penghuni kubur. Kalau kuburan biasa kan jarang orang, ya. Sini ada kuburan. Jarang ada orang yang datang ke sana berkumpul sepekan lamanya, nginep di sana kan enggak. Karena tidak ada keyakinan terhadap para penghuni kuburnya. Coba kalau seandainya dikasih tahu bahwa di sana ada satu kuburan yang dikubur di dalamnya adalah orang soleh, dulu pernah begini begini begini begini, kesaktiannya seperti ini seperti ini seperti ini, ini akan menarik banyak orang untuk menziarahinya, ya, berkunjung kepadanya, kemudian berkumpul di sisinya. Jadi gak mungkin, sekali lagi, gak mungkin semua orang berkumpul di sisi satu kuburan kecuali karena punya keyakinan tertentu ya, terhadap kuburan tersebut. Ada unsur pengagungan, ada unsur apa? Kecintaan. Kadang-kadang beda sikap orang itu. Kalau dikasih tahu bahwa kuburan ini kuburan wali ya, dengan kuburan yang biasa, berbeda penyikapannya. Kalau kuburan biasa, orang biasa mungkin diinjak ya, atau ya dibiarkan terlantar. Tapi ketika tahu kalau kuburan itu adalah kuburan wali, biasanya cenderung diagung-agungkan ya, dimuliakan, dibersihkan, bahkan sampai pada tingkatan dibikin apa, bangunan di atasnya, supaya kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Ini bentuk ibadah kepada penghuni kubur. Qala qauluhu thumma tala alaihimul amad thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kemudian berlalu waktu sekian lamanya, fa'abaduhum, akhirnya para pengagumnya itu menyembahnya. Pertama, berkumpul di sisi kuburannya. Kedua, membuatkan patungnya. Ketiga, menyembahnya. Kalau bukan mereka yang menyembahnya, maka generasi yang datang kemudian yang akan menyembahnya. Ay tala alaihimuz zaman. Maksudnya adalah berlalu waktu. Dan waktu begitu cepat berlalu. Yamurru marrus sahab. Bergerak seperti awan. Yajri jariyur riyah. Berhembus bagaikan hembusan angin. Ini waktu. Tala alaihimuz zaman. Waktu berlalu. Wa sababu tilkal ibadah wal musil ilaiha huwa ma jara minal awwalina minat ta'zim bil 'ukuf 'ala kuburihim. Ketika waktu berlalu sekian lamanya, akhirnya patung-patung tadi itu diibadahi.